Abu, Abu, yuk kita dengarkan sanggar cerita Makin Hati. Selamat berjumpa dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati sanggar cerita Makin Hati. Adik-adik manis, selamat berjumpa lagi dengan Sanggar Cerita yang kali ini hadir di antara kalian dengan menyajikan sebuah kisah menarik. Judulnya Putri Ratu Tikus. Ami, mengapa kau tidak bermain-main bersama teman-temanmu? Ami tidak mau bermain bersama anak-anak kampung yang dekil, bau. Jangan sombong begitu, Ami. Kita kan orang baru di desa ini. Pokoknya Ami tidak mau. Bu, mengapa kita harus pindah ke desa? Bukankah hidup di kota lebih enak dan menyenangkan? Banyak hiburan dan banyak. Nanti kau akan tahu bahwa hidup di desa lebih menyenangkan. Pemandangannya pun indah. Tapi di sini suasananya sunyi. Ami tidak mempunyai teman bermain. Kan kau bisa mulai berkenalan dengan Rika, Kiki, Yoyo, Siti. Ya, mereka tampaknya anak-anak yang baik. Lagi-lagi anak-anak kampung itu. Ami jijik bermain bersama mereka. Kalau sikapmu terus begini, tak akan seorang pun yang ingin berteman denganmu, Ami. Itu lebih baik, Bu. Pokoknya, daripada baju Ami menjadi kotor karena bermain bersama mereka, lebih baik berteman dengan tikus-tikus dapur. Daulat Sri Ratu. Apakah benar seorang anak manusia yang cantik dan manis seperti dia mau tinggal bersama kita, bangsa tikus? Benar Sri Ratu, benar. Hamba mendengarnya sendiri ketika hamba sedang mencuri ikan asin di lemari makannya. Kalau begitu, kebetulan sekali. Ia akan kuangkat menjadi putriku. Cocok kan? Tentu saja cocok Sri Ratu, cocok. Tapi tubuh Ami begitu besar Sri Ratu, tidak mungkin hamba ajak masuk ke istana tikus di lorong bawah tanah itu. Jangan khawatir. Ikatkanlah 3 helai bulu tikus ini pada rambutnya. Maka tidak lama kemudian tubuhnya akan kecil sebesar seekor tikus muda. Jauhlah Sri Ratu. Sementara itu, aku akan mempersiapkan sebuah pesta penyambutan yang sangat meriah. Hahaha. sudah selesai mengikat ketiga helai bulu tikus ini. Tak lama lagi tubuhnya akan menjadi kecil. Hehehe, kecil. Sebaiknya kupanggil dia. Ami! Ami! Bangunlah! Bangun, Ami. Ayo bangun. Siapa sih yang berteriak malam-malam begini? Ayo kemarilah, Ami. Aku menunggumu di sini. Hei, siapa yang memanggilku? Suaranya dari arah sana. Coba ku dekati. Samaku ke istana tikus anak manus. Ayo. Aku tidak mau ikut, tikus jelek. Heh. Kalau begitu aku akan menggigitmu, ha? Atau kau lebih suka dimangsa oleh si manis, kucing kesayanganmu, ha? Ayo. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dengan tubuh sekecil ini, tentu si manis tidak mengenaliku lagi. Bagaimana, Ami? Baiklah. Aku setuju. Oh, gelap dan lembab sekali lorong ini. Diam. Jangan merisik. Tentu saja gelap karena tidak diterangi oleh lampu seperti di rumahmu. Aku tidak mau melewati jalan yang bau dan becek ini. Licin sekali. Aku bisa jatuh. Sekali lagi kau bicara, kau gigit tubuhmu. Tahu? Nah, kita telah sampai. Itulah istana kami. Yang kotor, lembab, dan bau ini kau sebut istana? Apa ini? Mereka melempari dengan tanah kotor. Ya, itulah upacara penyambutan bagi tamu agung kami. Aku tidak mau tahu apakah ini upacara atau bukan. Kalian betul-betul menjijikan. Lihatlah, baju dan tubuhku ini menjadi kotor dan bau. Kamu ini seharusnya kamu bangga diperlakukan secara istimewa. Sudah, ayo sekarang mari kita menghadap Sri Ratu. Suasana di sini sama sekali tidak kuduga. kalau di bawah rumahku ini ada sarang tikus yang dihuni oleh banyak sekali tikus besar dan kecil. Tenang, tenanglah mayatku, tenang. Oh, tikus betina yang bertubuh besar itu dikelilingi oleh tikus-tikus berkepala botak. Itukah ratu mereka? Ami, selamat datang di istanaku. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Ratu Tikus? Kasar sekali perkataanmu. Ayo beri hormat kepada sang ratu. Aku tidak mau memberi hormat pada seekor tikus. Sudahlah, jangan kalian bertengkar. Ami, bukankah kau ingin berteman dengan kami? Siapa yang sudi berteman dengan kalian, tikus-tikus bau? Dulu Tiki pernah mendengar kau berkata bahwa lebih baik bermain-main bersama kami, tikus-tikus dapur, daripada bermain bersama anak-anak kampung, ya kan? Tetapi bukan itu maksudku. Aku tidak mau tahu. Kini tinggallah di istanaku. Apa maksudmu, Ratu? Kau akan ku angkat menjadi putri tikus, dan kau pun akan kulindungi. Tapi jika kau menolak, kau akan kukerat hidup-hidup atau kubiarkan kau dimangsa oleh seekor kucing. Tidak. Jangan, Sri Ratu. Baiklah. Aku bersedia menjadi anakmu. Bagus. Wahai Naya Tikus, dengarlah. Mulai saat ini, Ami menjadi anak angkatku. Hormatilah dia seperti kalian menghormatiku. Ayo, Miru Putri Ami. Miru Putri Ami. Miru Putri Ami. Tiki, jaga dan lindungi Ami. Jangan biarkan dia pergi dari sini, ya? Dawat, Sri Ratu. Saat itu, Ami diangkat secara paksa oleh Ratu Tikus menjadi anaknya. Kini ia tinggal di istana tikus yang sebenarnya sebuah sarang tikus yang gelap dan lembab. Dan kalian tahu bukan bahwa hidup di antara tikus-tikus dapur yang kotor tidaklah menyenangkan. Udara di sini. Ya, untuk sementara aku memang aman tinggal di sini. Karena dengan tubuh yang sekecil ini, bahaya terlalu banyak mengintai. Ayah, ibu, tolonglah Ami. Oh, Tuhan, apa yang harus Ami lakukan? Ami takut. Ami menyesal telah menghina teman-teman di desa. Ami menyesal menjadi anak yang sombong. Tuan Putri, Anda tentunya sudah lapar. Makanlah dulu hidangan ini. Apa itu? Jangan khawatir. Ini hanya secuil keju, sepotong ikan asin, dan sepotong tempe goreng. Makanan ini terjamin kebersihannya. Ku ambil dari lemari makan di rumahmu. Tidak, aku tidak mau. Ayo makanlah, nanti Tuan Putri jatuh sakit. Tetapi aku tidak biasa makan di tempat yang kotor dan dengan tangan yang juga kotor. Makanlah, nanti Sri Ratu akan marah kepadaku jika kau tidak mau makan. Ayo makanlah, masakan ini enak, buatan ibumu yang manusia itu. Ayo. Tidak mau. Tiki, aku akan melaporkan kepada Sri Ratu bahwa kau bertindak kasar terhadapku. Ada apa, Ami? Selamat sore, Sri Ratu. Ami, putriku, sudahlah. Mungkin perutmu masih kenyang. Kini, apakah kau mau tidur? Iya, sebenarnya aku sudah mengantuk. Tapi aku tidak tahu harus tidur di mana Tidurlah di sini bersamaku. Hah? Apa? Tidur di sini? Tidur di tanah kotor dan lembab begini? Ayolah, jangan rewel. Tubuhmu akan terasa hangat bila kuselimuti dengan bulu-buluku yang tebal ini. Aku tidak mau. Tubuhmu bau. Aku jijik. Nah, enak kan? Ami, ketahuilah, aku amat menyayangimu. Aku tidak ingin kau sakit dan akhirnya mati seperti anak-anakku dulu. Kini, tidurlah. Ya, memang kini tubuhku terasa hangat. Tapi, Ratu Tikus memelukku erat-erat. Aku hampir tak dapat bernapas. Selamat tidur, Sri Ratu, Tuan Putri. Tidak pernah kubayangkan sebelumnya kalau aku akan berada di tempat yang mengerikan seperti ini. Setiap hari yang kudengar hanyalah suara-suara tikus yang memekakkan telinga. Tempat ini begitu tertutup, tidak ada sinar matahari. Sudah berapa hari aku tinggal di sini. Aku tidak tahan hidup di sini. Suara tikus-tikus itu mengerikan. Ayah, ibu, dapatkah kami pergi dari sini? Penjagaan di sini terlalu ketat. Mereka akan dapat mencium kemana Ami lari. Menggigit Ami. Ami takut. Ami tidak ingin sambung lagi. Apapun yang terjadi, hari ini juga aku harus pergi. Tuhan, lindungilah hambamu ini. Siasat untuk dapat melarikan diri. Wah, Anda mau pergi kemana, Tuan Putri? Aku ingin menjenguk Ibu Cicit yang baru saja melahirkan anak-anaknya. Mari hamba antar, Tuan Putri. Tidak perlu, mataku sudah terbiasa dalam gelap. Aku bisa kesana sendiri. Tapi Tuan Putri, hamba... Sudahlah. Rupanya kau mulai membanggang perintahku, Tiki. Biar, nanti kulaporkan kepada Sri Ratu. Jangan, Tuan Putri, jangan. Jangan. Nah, begitu. Tiki. Kalau tidak salah, hari ini Sri Ratu akan mengadakan rapat. Apa kau dan para anak buahmu sudah tahu? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Tapi, apa betul begitu? Benar. Semalam, ibu bilang begitu kepadaku. Bahwa seluruh penghuni istana harus berkumpul. Tapi, rasanya tidak mungkin, Tuan Putri, karena... Apa kau sudah tidak percaya lagi padaku? Percaya, Tuan Putri, percaya. Hamba percaya, Tuan Putri. Nah, tunggu apa lagi? Baiklah. Hei, saya tikus! Hei, saya tikus! Mari kita segera menghadap Sri Ratu! Mereka telah berhasil kubohongi. Kini, aku harus segera melarikan diri. Kalau tidak salah, lorong ini akan menuju ke lantai dapur rumahku. Nah, semoga saja aku segera bertemu dengan ibu, sehingga beliau dapat menolongku. Terimalah salam hormat hamba, Sri Ratu. Hei, ada apa ini? Mengapa kalian datang menghadapku? Bukankah Sri Ratu sendiri yang memerintahkan kami untuk hadir di sini? Tidak mungkin. Aku tidak pernah menyuruh kalian berkumpul di istanaku. Tetapi kata Tuan Putri. Apa maksudmu, Tiki? Tuan Putri Ami yang mengatakan semua ini, Sri Ratu. Mungkin Putri Ami hendak melarikan diri. Oh, Sri Ratu, maafkan hamba, Sri Ratu, maafkan. Sudahlah, ini gerakan seluruh rakyat tikus untuk mengejarnya. Aku khawatir, jangan-jangan ia dimakan kucing. Daulat, Sri Ratu. Tapi, jika ia telah bertemu dengan ibunya yang manusia itu, bawalah kembali. Atau kalau perlu, keratlah ia hidup-hidup. Aku tidak ingin ia diambil oleh ibunya kembali. Baiklah. Jalan ini, bajuku sampai kotor dan basah karena sudah berkali-kali terjatuh. Tubuhku juga terasa sakit sekali. Hei, suara apa itu? Bising sekali. Celaka. Tikus-tikus itu rupanya telah tahu bahwa aku melarikan diri. Kini mereka sedang mengejarku. Aku harus segera sampai ke ujung lorong ini. Nah, itu ada cahaya terang. Sebentar lagi aku akan tiba. Tapi, tikus-tikus itu semakin dekat. Sampai di dapur rumahku. Itu ada sebuah perangkap tikus. Sebaiknya aku masuk ke sana sebelum tikus-tikus itu tiba di sini. Setelah pintu perangkap ini kututup, untuk sementara aku aman di sini. Dan sambil memikirkan langkah selanjutnya. Gimana ini? Tuan Putri terperangkap. Gimana ini? Hei, cepat! Serat dasar perangkap yang terbuat dari kayu itu sebelum si manis datang. Ayo! Mereka telah datang dan mengerat lantai kayu ini. dayaku jika mereka berhasil melubanginya. Oh, Tuhan, tolonglah aku. Oh. Wah, celaka, si Manis datang. Aduh, kalau begitu, bawa lari perangkap itu. Nanti kita akan menggeraknya lagi. Ayo cepat. Waduh, sudah tidak ada waktu lagi. Cepat, tinggalkan saja Tuan Putri dan perangkap itu di situ. Cepat lari, selamatkan diri kalian masing-masing. Ayo. Oh, pantas mereka begitu ketakutan. Rupanya si Manis, kucing kesayanganku datang. Ah, apakah ia mengenaliku? Ah, Manis, Manis, selamatkan aku, Manis, Manis. Ah, oh, nampaknya pintu perangkap itu ditarik-tariknya. Sebentar lagi pasti terbuka. Ah, aku harus segera lari. Nah, kini telah terbuka. Ah, aku harus segera lari. Tolong, tolong, ayah, ibu, tolong, tolong Ami. Ami sangat ketakutan melihat si Manis, kucing kesayangannya, yang kini bagi Ami berukuran raksasa itu, terus mengejarnya dengan puas. Dan ketika Ami terjatuh, tanpa sengaja, cakar si Manis memutuskan ketiga helai bulu tikus yang diikatkan pada rambutnya. Seketika itu juga, tubuh Ami besar kembali seperti semula. Ayah, ibu, tolong Ami. Ami, mengapa kau berada di sini, nak? Dan mengapa tubuh dan bajumu menjadi kotor? Ibu, iya? Ami menyesal, Bu. Ami tidak ingin menjadi putri tikus dan tinggal di istana tikus. Ami tidak ingin menjadi anak yang sombong lagi. Hei, apa yang kau katakan, Ami? Ibu tidak mengerti. Ibu pikir kemarin kamu marah, lalu pergi ke rumah kakek. Kini ayah sedang menjemputmu ke sana, Ami. Nanti akan Ami ceritakan, Bu. Pokoknya, iya. Kini Ami telah mendapat pelajaran yang berguna. Ami tidak ingin lagi menghina anak-anak di desa ini. Mulai besok, Ami ingin berteman dengan mereka. Syukurlah kalau begitu. Aneh, mengapa banyak tikus yang berkeliaran di sini? Kejar dan tangkap mereka, Manis. Tiki dan Ratu Tikus kini tidak mungkin membawaku lagi ke istana tikus. Karena aku bukan lagi Ami yang sombong. Selamat berpisah dengan sanggar cerita.